بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنفتنا عزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Buyu' Al-Manhi Anha karya Abu Muhammad Ibn Hazm Al-Andalusi rahimahullah. Kali ini kita akan membahas tentang sistem gharar, beberapa sistem atau akad-akad yang diharamkan dalam Islam dikarenakan ada unsur gharar. Kita bahas sesuai dengan tartibnya muallif. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an bai'i habalil habalah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melarang jual beli habalul habalah. Min hadith Ibn Umar, datang dari hadith Abdullah Ibn Umar. Ini dalam Bukhari Muslim. Dalam Bukhari Muslim. Tayyib. Wa Ibn Abbas, datang dari sahabat yang kedua Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Untuk hadis Ibn Abbas ada ikhtilaf panjang di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat ini adalah hadisnya Ibn Abbas, musnad Ibn Abbas, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Nasa'i dalam sunannya, dan yang lainnya ya menyatakan ini dari Abdullah bin Abbas. Ada yang menyatakan dari ikhtilaf sanad yang ada, yang rajih, yang sahih adalah dari Abdullah bin Umar, bukan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga kalau yang dirojikan yang kedua, maka satu hadis saja. Larangan habarul habala dari sahabat Abdullah bin Abbas, Bukhari Muslim. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya merojikan ini adalah hadisnya Abdullah bin Umar. Hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Inna Nasa'i ibn Majah dan yang lainnya. Ala kulli hal, satu hadis yang sahih, hadis Abdullah bin Umar dalam Bukhari Muslim. Tayyib, lafadznya adalah nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bai'il habal habalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli habarul habalah. Apa habarul habalah? Dijelaskan sendiri oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Setelah membawakan riwayat, beliau mengatakan, disebutkan dalam Sahih Muslim, kata Ibnu Umar, kana ahlul jahiliyah yabta'una lahmal jazur ila hablil habalah. Dulu orang-orang jahiliyah, mereka menjual daging unta dengan sistem habarul habalah. Wa habarul habalah, kata beliau, antun tajannaqah, untanya ini melahirkan, thumma tahmul lati natajat, lalu yang lahir tadi besar hamil lagi, bunting lagi, yang lahir nanti itulah yang bakal dijual dagingnya. Fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari sistem jual beli yang seperti itu. Habarul habalah. Ini gambarannya. Dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi dalam bukunya Al-Istizkar. Beliau mengatakan wala khilafa bainal ulama annal bai'a ila mithli hadzal ajl al majhul la yajuz wa kafa bil ijma'i ilma. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa menjual beli sesuatu sampai pada ajal, batas waktu yang enggak jelas ini, tidak boleh, dan cukuplah ijma' ulama sebagai ilmunya. Sehingga nas hadis melarang, ijma' ulama menyatakan melarang. Sistem jual beli yang namanya habarul habalah. Sistem ini barakallahu fikum berkaitan dengan masalah hewan. Ya. Menjual belikan janin yang ada di perut hewan. Entah itu kambing atau sapi atau unta atau yang lain yang mengandung. Yang dijual yang dalam perut ibunya, dalam perut betinanya. Ini janin saya jual sekian. Adalah ya jus. Dikarenakan jahalah, tidak jelas. Dan ada unsur ghoror. Ada unsur judi di situ. Mungkin untung, mungkin rugi. Termasuk habarul habalah adalah yang lebih daripada itu. Yang dijual bukan janinnya. Janin lahir, dia besar, bunting. Yang kedua itu, janin dari janin itu yang dijual. Ini lebih tidak jelas lagi. Termasuk daripada habarul habalah. Juga dimasukkan dalam bab ini, barakallahu fikum, dagingnya. Bukan hewannya. Ya, saya jual kepada kamu daging dari janin unta ini. Itu unta bunting. Dia lahir, begitu besar, disembelih, dagingnya saya jual. Ada lagi jus. Gharar, tidak jelas, ada unsur maisirnya ya, Pak. Judinya. Yang diharamkan hewannya atau dagingnya, sama saja. Adapun menjual hewan bunting lengkap dengan janinya, tidak ada masalah. Paham ya? Antum beli kambing bunting, ada janinya, harga sekian, tidak ada masalah. Antum beli atau jual beli sapi bunting, tidak ada masalah. Antum jual beli unta bunting, tidak ada masalah. Sebab yang dijual yang ada saat itu, tidak ada padanya gharar yang majhul, yang jelas, atau perjudian padanya, tidak masalah. Yang tidak boleh kalau semata-mata janinnya atau anaknya janin, itu yang gharar, itu yang majhul, yang jelas. Barakallahu fikum. Difahami ya? Antum jual beli ayam yang bertelur, yang ada masalah? Enggak ada masalah. Atau hewan-hewan yang lain barakallahu fikum yang mungkin bertelur atau mungkin dia mengandung punya anak, ketika antum jual beli hewan yang bunting tadi enggak ada masalah. Yang tidak boleh yang dijual janin yang dalam perut ibunya atau bakal anaknya sang janin. Itu yang punya haram, termasuk dalam kategori habalul habalah. Nas melarang dan termasuk kategori al-gharar, jual beli sistem gharar yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Naam. Ini batil. Yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nahaa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an bai'il gharar. Langsung. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang jual beli gharar. Melarang jual beli sistem gharar. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini dalam Sahih Muslim. Disebut dalam Sahih, di dalam Sahih Muslim. Barakallahu. Lafadznya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar wa bai'il hasad. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar dan jual beli hasad, kerikil. Nanti akan saya jelaskan mana yang terakhir, jual beli kerikilnya. Nanti akan dibahas itu masalah gharornya. Qala wa ruwiya aidha min hadits Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, juga diriwayatkan dari hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Yang ini dhaif. Untuk yang hadisnya Ali bin Abi Talib dhaif. Yang betul dia dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata muallif rahimahullah qala wa kullu bai'in jara khatar au gharar fala yajuz. Segala bentuk jual beli yang mengandung unsur khatar. Khatar spekulasi yang sangat tinggi. Perjudian. Au gharar atau yang tidak jelas. Fala yajuz, maka tidak boleh. Yang ini lebih umum. Lafadznya lebih umum. Semua sistem jual beli yang mengandung unsur gharar tidak boleh. Ini asnafnya sangat banyak. Ya. Abwabul gharari kathiratun. Bab-bab yang namanya gharar sangat banyak. Tayyib. Meliputi segala sesuatu yang mengandung unsur tersebut. Dikarenakan tidak jelas. Atau dikarenakan ada unsur spekulasi yang sangat tinggi. Atau dikarenakan ada unsur perjudian padanya. Barakallahu fikum. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Syarah Sahih Muslim menjelaskan tentang masalah ini. Kata beliau, amman nahyu an bai'il gharar fahuwa aslun azim min usuli kitabil buyu' wa yadkhulu fihi masailu katsirah ghairu munhasirah. Ketahuilah, larangan jual beli sistem gharar merupakan landasan agung, landasan besar dari landasan kitab jual beli di fikihnya para ulama. dan masuk padanya sekian banyak masalah yang sangat banyak yang enggak terbatas. Intinya ada unsur gharar, tidak boleh. Baik yang model zaman dahulu, model zaman sekarang, model di akhir zaman nanti, di masa akan datang, ketika ada sebuah sistem atau akad jual beli yang mengandung unsur gharar, tidak boleh. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Ikhwanuddin a'azzakumullah, yang dimaukan dengan al-gharar, ini penting untuk dipahami terlebih dahulu. Yang masuk dalam kategori gharar ialah yang pertama, kullu syai'in majhul. Kullu syai'in majhul. Segala sesuatu yang tidak diketahui, majhul. Jadi enggak jelas barangnya kayak apa, semua ada gharar. Termasuk yang namanya gharar, kullu syai'in ghairu maujud atau kullu syai'in ma'dum. Segala sesuatu yang tidak ada wujudnya namanya ma'dum. Paham ya? Enggak ada wujudnya. Jelas tapi enggak ada wujudnya. Ada gharar. Yang ketiga, kullu syai'in ghairu maqdur taslim. Segala sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan barangnya. Tergambar ya? Segala sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan barangnya. Barangnya jelas. A. Ada wujudnya, jelas wujudnya. Tapi tidak bisa, tidak mungkin diserah terimakan. Ada gharar. Termasuk gharar. Yang ketiga, yang keempat. Termasuk gharar adalah al-maisir. Segala bentuk perjudian gharar. Yang namanya judi, bobitnya, ketentuannya adalah alladhi yadkhulu fihi baina amrayn. Alladhi yadkhulu fihi baina amrayn. Imma al-ghunmu wa imma al-ghurmu. Orang yang masuk padanya, ada dua kemungkinan. Mungkin ghunmun, untung, atau ghurmun, rugi. Itu judi namanya ya, Pak. Spekulasi. Mungkin untung, mungkin rugi. Mungkin untung, mungkin rugi. Hadza maisir. Hadza gharar. Termasuk gharar dan judi. Kalau dibahasakan oleh al-mu'alif, khatar. Namanya khatar. Yang mengandung sebuah yang sangat tinggi, yang sangat membahayakan. Ini semuanya tergolong gharar. Semuanya tidak boleh. Karena Rasulullah SAW dengan umum menyatakan larangan semua jual beli yang namanya gharar. Difahami ya? Faham tuh? Termasuk gharar yang tadi, habarul habalah. Menjual janin dalam perut ibunya. Menjual bakal anaknya sang janin. Adalah itu namanya habarul habalah. Faham tuh? Tayyib. Sekarang kita baca lagi keterangannya mu'alif, belum membawakan contoh-contoh yang juga gharar. Qala al-mu'alif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mulamasah wal munabadha fil bai'. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang jual beli sistem mulamasah dan munabadzah dalam jual beli. Yang terangkan ya, ikhwan. Min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari. Wa Abi Sa'id juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga dalam Sahih Bukhari. Wa fi siyaqil hadis, kata mu'alif, dan dalam teks hadisnya ada lafaz, wa dzalika bai'us silah la yanzuruna ilaiha wa la yakhbiruna anha, yaitu menjual beli sebuah barang, jual beli sebuah barang dengan tanpa melihat barangnya, dengan tanpa diberitahu barangnya. Itu namanya mulamasah atau munabadah. Ini termasuk yang gharar, menjual belikan sebuah barang yang belum dia lihat. Dia enggak melihatnya, enggak mengetahuinya, dan enggak dikasih tahu apa barangnya. Ada gharar. Ya gampang aja. Dia bikin, menyiapkan sebuah kardus atau sebuah tempat kotak. Isinya apa? Wallahu a'lam. Dia mengatakan, saya jual kepada antum isi kotak ini harganya 1 juta. Apa itu? Pokoknya isi kotak. Barangnya apa? Pokoknya isi kotak. Terus saya lihat, oh tidak boleh. Isinya apa? Pokoknya begitu. Ada gharar. Ada gharar. Baik. Ini contoh Evan. Sekarang kita bahas satu persatu contoh-contoh yang dibawakan sama mu'alif rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah al-mulamasah. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Bukhari penafsirannya. Wal mulamasatu lamsut thawbi la yanzuru ilaih. Yang namanya mulamasah ialah menyentuh baju. Menyentuh baju yang mau dibeli dengan tanpa melihatnya. Diraba-raba sentuh, ya aku beli ini harga 50 ribu. Itu namanya mulamasah. Dipahami ya? Ini berkaitan dengan yang namanya jual beli baju. Dipahami ya? Kenapa tidak boleh? Ada unsur gharar. Ada Bukalapak macam-macam bajunya. Sudah, antum tutup muka, ditutup mukanya antum, semua yang ada ini harganya serba 100 ribu rupiah. Antum sekali sentuh, terserah mau di kanan, kiri, depan, terserah antum. Sekali sentuh, tek, yaitu barangnya antum. Jangan harga 100 ribu. Ya her, tutup mukanya. Ah ini, begitu. Angkat. Diangkat, buka matanya. Hah, kaos oblong satu. Rugi apa antum? Rugi apa antum? Rugi. Nyoba lagi, nyoba lagi. Ini. Ya sudah. Buka matanya. Spray satu. Spray itu. Untung apa rugi? Ya tergantung. Spray juga ada harga 100. Pak po aja kan ya. Hadalah ya cus. Namanya apa ini? Namanya mulamasah. Riwayatnya bicara masalah apa? Baju. Tetapi ini berlaku untuk semua sistem yang ada. Entah itu terkait dengan baju atau barang-barang yang lain. Ketika dengan cara yang sama hukumnya haram. Kenapa kok haram? Ada unsur gharar. Di sini judi antum. Sangat tinggi spekulasinya. Mungkin antum untung, mungkin antum rugi. Paham enggak? Ada sebuah kota besar, kota gitu. Isinya barang macam-macam. Semuanya mainan. Antum memberikan untuk anaknya antum. Antum jangan melihat untuk mata, sekali-sekali pegang, semua barang yang ada di kota ini harganya 50 ribu. Ya, tutup mukanya, sudah kotak tadi. Ini, pegang. Set. Buka matanya, harga Zen dapat mobil remote, Ikhwan. Wow. Yang langsung remotan itu. Untung dia ya, harganya mahal. Ya rugi siapa? Menjual. Ada lagi. Sistem mulamasah dengan cara seperti itu hukumnya haram, ada unsur gharar padanya. Paham ini? Atau dengan cara yang lain. Bukan dengan cara tutup mata. Dengan cara lampukan, dimatikan lampunya. Gelap kondisinya. Sebuah ruangan, barang, gelap. Tidak ada lampu sama sekali. Sudah. Antum bisa apa, kita akan jual beli semua yang ada di sini harganya 100.000. Antum pilih. Kalau kegelapan antum gini. Gelap pokoknya. Sudah antum meraba-raba. Hey, ini sudah. Nyalakan lampu. Tes. Gitu. Lah piring satu. Ini semua termasuk horor. Namanya apa ini? Namanya al-mulamasah. Barakallahu fikum. Hadza la yajuz. Yang kedua al-munabadah. Juga disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dijelaskan maknanya, naha 'anil munabadah wa hiya tarhu ar-rajul thawbahu lil bai' ila rajulin qabla an yuqallibahu aw yanzur ilayh. Yang namanya munabadah, seseorang melempar baju yang dia jual, dilempar bajunya kepada pembeli sebelum dilihat dan dibalik. Ya udah. Ini saya jual kepada antum 100, lempar begitu. Saya terima gitu. Apa ini? Nanti bajunya apa ya, Khan? Namanya munabadah. Dari kata-kata nabadah yang buruk, melempar. Dipahami ya? Ini semuanya adalah model-model zaman dahulu kala. Model-model jual-beli yang mengandung unsur judi. Ada namanya al-munabadah. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Dipahami. Itu namanya al-munabadah. Ada lagi yang mengatakan al-munabadah itu barakallahu fikum melempar sesuatu sebagai tanda selesai akad. Kalau dilempar batu, tidak ada lagi khiyar, tidak ada lagi pilihan bagi yang akan jual beli. Misalkan antum tawar menawar sebuah barang, deal, langsung lempar batu. Dia lempar batu sebagai apa ini? Tanda selesai akad. Walaupun orangnya masih di mana? Di majlis akad. Ini juga termasuk munabadah, dikatakan haram dikarenakan meniadakan khiyar majlis. Itu bertentangan dengan nas hadis yang membolehkan khiyar majlis. Tahu khiyar majlis? Jadi selama penjual dan pembeli di tempat akad belum pisah, masih boleh transaksi. Boleh lanjut, boleh batal. Dipaham ya? Selama di tempat akad. Kalau sudah pisah orangnya, baru deal. Akad mengikat. Dipahami ya? Munabadah menggunakan cara lebar batu untuk menyelesaikan akad. Ini dilarang dikarenakan meniadakan yang namanya khiyar majlis. Tapi yang masyhur di saat itu ialah dengan cara melempar sesuatu. Jadi penjualnya ngambil sesuatu, enggak tahu ini apa. Saya jual sama kamu 50. Set lempar. Tak terima, saya ketemu gitu. Duh. Apa ini? Jelas adalah ajis. Dipahami ya? Itu adalah al-munabadah. Sehingga semua bentuk akad jual beli atau sistemnya mengandung unsur ketidakjelasan atau barakallahu fikum gharar, perjudian yang sangat nyata, enggak diperbolehkan dikarenakan yang namanya al-gharar taji. Baik. Yang ketiga yang dibawakan tadi ikhwan, al-hasad. Bai'ul hasad, Rasul melarang jual beli hasad, al-hasad kerikil. Masa enggak boleh jual beli kerikil? Maknanya ikhwan ya, diterangkan oleh para ulama terkait dengan masalah maknanya. Bai'ul hasad adalah ayyalqal ba'i' aw al-mushtari bi hasatin. Penjual atau pembeli melemparkan sebuah kerikil. Fa'ayu thawbin waqa'a alaikana huwal mabi'. Pakaian manapun yang kena kerikil tadi, itu yang dijual. Dengan tanpa melihat, dengan tanpa dicermati, dengan tanpa khiyar. Langsung dil akad. Dipaham ya? Itu hasad. Jadi menggunakan kerikil. Fadal, Antum melempar aja yang ada itu. Ya, yang kena harganya 100, antum melempar. Terus kena ke sebuah pakaian. Itu harganya apa? 100. Tanpa dilihat, tanpa dicermati, tanpa dicek, tanpa khiyar. Deal 100. Ikhara termasuk perjudian para kelasi. Juga menggunakan cara yang lain, bukan menggunakan kerikil. Menggunakan cara ditembak, dipanah, atau apa gitu ya. Sekedar mendapatkan para yang dimaksud. Ini semua termasuk la yajuz. Atau dengan cara yang lain, seperti yang saya terangkan sebelumnya ya kawan, terkait dengan jual beli tanah menggunakan apa ini? Patokan lemparan kerikil. Fadal, antum melempar ke arah sana untuk panjangnya tanah. Antum melempar ke sebelah sana untuk lebarnya tanah. Hasil lemparannya antum ke sana sampai ke sana itu semuanya persegi 4, saya jual kepada antum 1 juta. Deal. Mana kerikilnya? Sepakati. Yang ini, baik, yang ini. Lebar sama dia. Ada orang maksudnya lemparannya jauh ya, Pak. Melesat terus sampai 30 meter. Zen. Yang sana, lebar lagi. Yang sama, 30 meter. 30 kali 30. Ketemunya berapa? 30 meter persegi kali 30 meter persegi. 30 ping 30 piro? 100. 100 meter persegi. Dikasih harga 100 juta. Di kota Tegal. Murah apa mahal? Hah? Ya murah banget. Masya Allah. Difaham ya? Yang rugi siapa? Penjual. Ada orang yang enggak bisa ngelempar. Ya Allah, ya Bismillah, Allah Akbar. Satu meter, dua meter. Hah? Yang rugi siapa? Pembeli. Ini semua ada unsur judi padanya. Enggak jelas padanya. Difaham ya? Ini semua beberapa contoh-contoh gharar yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Berarti ada unsur judi padanya. Ada yang enggak jelas padanya. Termasuk yang gharar yang tidak ada wujudnya. Atau yang enggak jelas wujudnya. Atau yang tidak bisa diserah terimakan pada pembelinya. Ini semuanya adalah gharar. Paham ya? Ada orang insyaallah pas lagi naik kapal bersama dengan teman-temannya atau naik perahu, HP-nya jatuh. Masuk ke dalam sungai. Sudah. Ana jual HP-nya. Antum tahu kan HP saya itu beli itu harga 15 juta. Enggak sembarang HP ya. Orang kaya mah bebas. Kata-kata gitu ya. Jatuh itu. Antum diburu dewe. Saya jual sama antum 5 juta aja sudah. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Tukar di hukumnya apa ini? Enggak bisa. Hah? Jepur, udah jepur, pium, mana? Sudah masuk dalam lumpur sudah. Kalau terambil sudah, krek, sudah kacau semua ya, rusak. Hadza la yajuz, namanya gharar. Paham ya, namanya gharar. Antum punya tambak. Tambak apa ini? Tambak apa? Di temannya tambak apa ini? Bandeng. Bandeng udang. Di sini bandeng. Oh, bandeng juga ya. Masya Allah. Kasihan juga antum bandeng. Bandeng ya, kawan. Antum memiliki sekitar 5 atau 6 kotak. Wah, empang. 6. Itu mungkin luasnya mungkin 1 hektar. Bandeng. Ketika tebar nener 3 bulan yang lalu. Sekarang sudah 3 bulan berlalu. Ya, kamu datang ke pembeli. Saya jual bandeng-bandeng saya ini yang ada di 6 kotak ini, saya jual sama antum 500 miliar. Kemarin, kemarin, ya sudah saya jual sama antum 1 juta. Banyak isinya, Pak. Deal. Kasih 100 juta. Diborong sama dia. Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya apa? Kenapa horor? Karena apa? Apa yang gak jelas? Uangnya jelas. Apa yang gak jelas? Sama-sama ridho. Apa yang gak jelas? Barangnya gak jelas. Karena antum gak bisa langsung lihat bagaimana bandengnya. Keruh dia. Ada horor. Yang sistem tebas seperti di horor. Entah bandeng atau udang. Atau dengan cara sampling. Udang dengan cara sampling. Ya, tadi 1 hektar tadi itu. Semua yang ada ini saya jual pada antum 500 miliar. Udang mahal ya. 500 miliar. Sampel, di sampling. Ya sudah, dia ambil sampling. Naikkan ke atas, dihitung. Ini size-nya 20. Tahu size 20 ya? Sekilo 20 biji. Namanya size 20. Semuanya dihargai size 20. 500 miliar. Gimana? Deal, bayar. Borong sama dia. Tebas. Hukumnya apa ini? Lupa diem. Hukumnya apa? Lah ya, hukumnya horor ya, tidak boleh. Di kadang antum tidak tahu pasti berapa jumlah udangnya. Untuk mengetahui size berapa, dibikin sampel saja. Size 20, semuanya 20. Dalam kondisi kamu enggak tahu mana udangnya, udang airnya enggak jelas gitu. Ketika dipanen ternyata yang size 20 ya gitu toh. Yang lainnya macam-macam, ternyata yang lainnya size-nya jumbo-jumbo ya. Berapa itu? Size 10. Wah, itu luar biasa ya. Lebih berapa? Lebih mahal? Lebih mahal. Atau yang lainnya size 60 semua. Cili-cili gitu. Allah musta'an. Ya rugi siapa? Pembeli. Ini semua namanya gharar, termasuk sistem yang diharamkan dalam Islam. Paham ya? Paham ini? Terus caranya gimana supaya jangan gharar? Panen dulu. Antum panen semuanya, masuk ke dalam keranjang, dijual per kilo. Sudah ditimbangi semua, total semuanya 1 ton. Harga sekian, enggak ada masalah. Tadi panen. Difahami insyaallah ya? Barakallahu fikum. Apalagi? Tadi kan masalah perikanan, sekarang masalah apa ini? Persawahan. Bawang. Ini belum tanam bawang. Ladang bawang 5 hektar ini, membentang semuanya ini. Belum tanam. Dia mengatakan kepada saya menjual. Ini nanti kalau musim tanam, hasil panen 5 hektar bawang 500 miliar. Deal. Hukumnya apa ini? Horor. Kenapa horor? Tidak ada wujudnya. Ini misalnya sawah tok belum ditanam. Tidak ada wujudnya. Hadalah ya Jus. Ada unsur perjudian. Dipahami? Masya Allah. Antum sekarang saya tanya. Juragan bawang. Petani bawang. Atau juragan apa tadi? Hair insya Allah. Antum tanam bawang. Antum punya 1 hektar ladang bawang. Ya yes, ya, tanam. Sudah waktunya panen. Antum tebaskan ke orang lain. Ini sudah siap panen, harga apa? Para bawang yang 1 hektar ini saya hargai 50 juta. Apakah boleh? Kenapa enggak boleh? Belum jelas. Sudah antum tanami. Sudah pengatan daun-daunnya sudah kelihatan. Insyaallah gitu. Dan secara teori sudah siap panen. Sudah siap panen insyaallah gitu. Antum tebaskan ke orang lain. 1 hektar 50 juta. Hukumnya? Hukumnya apa? Tidak boleh. Karena enggak jelas. Karena enggak jelas. Antum. Loh, malah boleh iki. Tonggo mulu iki. Kenapa kok boleh? Sudah? Belum, belum dipanen. Masih di ladang. Siap panen. Sudah ditanam, siap panen. Kamu tebaskan. Tahu tebas ya? Tebas. Ini semuanya 6 juta gitu. Boleh. Kok boleh kenapa? Ya kenapa kok boleh? Oh, dengan syarat apa syaratnya? Langsung panen. Ada di taksirnya. Lalian tuh. Mas Priyo lali. Ini dibahas kemana sudah itu? Ini dibahas dalam pembahasan masalah bai'u thimar, jual beli terkait dengan masalah buah-buahan dan sayur mayur. Yang ini boleh dengan pendapat yang rajih, boleh dengan dua ketentuan, ada di taksir dan langsung panen di tempat. Masya Allah, pinter itu. Ngikuti berarti. Nah, jangan semuanya enggak boleh ya. Hanya saya bilang enggak boleh. Kasih contoh yang boleh. Ada yang perhatian, ada yang enggak perhatian. Barakallahu fiik. Belum adhan ini? Belum adhan? Masya Allah alaik. Khair insya Allah. Semuanya sama sih namanya. Mulamasa, munabada, fa'il hasad. Semuanya sama. Oh iya sudah. Ada lagi. Apa hukumnya al-muhaqalah atau al-mu'awamah atau al-mukhabarah dengan makna ini agak sedikit nyimpang apa ya, kan disebutkan dalam satu hadis muhaqalah, mulamasah, muzabanah, mukhabarah. Barakallahu fikum. Kalau mukhadarah itu ialah jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang belum matang. Hukumnya apa? Yang belum matang hukumnya apa? Kemarin? Jawabannya? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena belum matang. Hukumnya apa? Boleh atau tidak boleh? Lupa lagi kemarin. Allah musta'an. Kalau untuk buah-buahan, hukum asal tidak boleh. Diperbolehkan dengan persyaratan. Satu, buah tadi memang dimanfaatkan atau dikonsumsi mentah. Yang kedua, panen di tempat. Tiga, ada ahli taksirnya. Lupa lagi ya, Allah musta'an. Tayyib. Sekarang yang disebutkan ini namanya baik al-muhaqalah. Ini penambahan ya, Fanda. Al-muhaqalah. Al-muhaqalah. Al-muhaqalah barakallahu fikum sesungguhnya sama dengan al-mu'awamah. Al-mu'awamah. Apa al-mu'awamah atau al-muhaqalah? Al-mu'awamah atau al-muhaqalah adalah bai'u thimar sinin. Menjual buah-buahan sekian tahun. Tergambar enggak? Antum memiliki pohon mangga. Ya, ada 1 hektar lahan mangga, ada mungkin sekitar 100 pohon. Antum bilang kepada pembeli, "Saya jual kepada antum buah-buahan yang bakal dipanen dari mangga saya ini selama 5 tahun." Sinin bertahun-tahun. Harganya 500 miliar. Deal? Deal. Ya udah. Kasih uang 500 miliar. Ini hasil selama 5 tahun milik pembeli. Dipahami tidak? Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Gharar. Kenapa gharar? Dikarenakan buahnya belum ada. Dan spekulasi karena tahunnya begitu panjang. Belum tentu dia rugi atau dia untung. Namanya mu'awamah. Yang nggak tahu, tahu-tahu tahun pertama, masya Allah, kedua tambah masya Allah, yang masya Allah 5 tahun tuh luar biasa, panen sukses, panen raya itu, ya, 1 miliar dia dapatkan. Oh, untung dia. Ada kalanya nggak buah, ada kalanya buah nggak beres, ada kena hama sampai 5 tahun, rugi dia 1,5 miliar. Adalah Yesus. Atau bukan terkait dengan masalah buah. Dia misalkan padi atau bawang tadi itu, tapi dengan sistem tahun. Yang nanti dihasilkan di ladang bawang 1 hektar ini selama 5 tahun saya jual 1,5 miliar. Paham ya? Hukumnya apa ini? Adalah Yesus. Dipahami ya? Adalah Yesus. Atau tambak atau empang gitu. Hasil empang saya selama 2 tahun harga sekian. Adalah Yesus. Itu namanya apa ini? Mu'awamah atau muhaqalah. Semuanya ada unsur gharar padanya. Ada unsur gharar padanya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Adapun yang setelahnya, pembahasan yang lainnya lagi, pembahasan jual beli yang dilarang dikarenakan ada unsur boror yang membahayakan, memadaratkan, atau ada unsur apa namanya al-khida'. Al-khida' itu tipuan. Nanti akan dibahas insyaallah ikhwan pada pembahasan berikutnya, poin ke-10, poin ke-11, poin ke-12, poin yang ke-13. Ini semuanya pembahasan tentang masalah jual beli yang dilarang dikarenakan ada unsur darar, ya, mara bahaya padanya, entah mara bahaya pada pembelinya atau pada penjualnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Hat, jangan sampai kan? Kok tumben enggak ada yang tanya ini? Belum naik. Apa boleh taklim duduk di belakang dengan alasan agar santri di depan mendahulukan santri pondok? Ya enggak ya, berlomba-lomba dalam perkara kebaikan, semakin depan semakin afdal. Barakallahu fikum. Kecuali kalau memang dari pihak panitia ada kemaslahatan tersendiri yang dicapai, mohon maaf ya, yang depan para santri biar mereka fokus belajar lah, pas antum pas di belakangnya para santri. Tapi setahu saya enggak ada begitunya kan ya? Di sini ya apa? Enggak ada kan? Bebas saja. Paling depan lebih afdal. Menunjukkan semangat para kawan. Yang tua-tua lah bahas sendirian, semoga barokah. Yang muda-muda sendirian Allah musta'an. Bagaimana jika di mall seseorang enggak sengaja memecahkan gelas? Misalnya. Di situ ada tulisan memecah berarti membeli. Kan itu kan orang rugi, sudah pecah suruh beli lagi. Apakah gharar? Bukan gharar. Intinya yang boror. Gitu ya. Intinya yang membuat orang lain mendapatkan mara bahaya gitu. Itu namanya itlaf. Antum enggak sengaja enggak dosa. Tapi karena antum sudah memecahkan, menghancurkan barangnya orang lain, boman namanya. Harus ganti rugi. Ya udah, ganti ruginya seakan-akan kamu beli. Harga gelasnya 10 ribu. Itu bukan gharar. Saya tidak sengaja. Iya, kamu enggak dosa karena enggak sengaja. Dosa enggak dosa. Tapi dikarenakan sudah memecahkan barangnya orang lain, harus ganti rugi. Itlaf itu namanya merusak barangnya orang lain. Harus boman, ganti rugi. Apakah orang yang murtad bisa kembali Islam? Ya bisa saja.

yang zero surprise gitu ya. Sudah tawakal Allah laki alhamdulillah, perempuan juga alhamdulillah gitu ya. Yang penting dia sehat. Barakallahu. Secara boleh-boleh. Semata-mata boleh. Dan harus dokter perempuan. Tidak boleh laki-laki. Dan yang dibuka sebatas perut yang dipakai untuk USG. Jangan lebih daripada itu. Barakallahu. Kepengen murah meriah itu, enggak usah neko-neko ya. Sementing ibu ini sehat, bayi ini sehat. Ha? Minimal itu ke bidan. Cek segala macamnya normal, normal. Sudah lanjut. Tawakal murah meriah. Ya Allah, terus lagi normal, sehat, sehat. Aman sudah. Sudah HPL, lahiran. Sudah, murah meriah. Nah gitu ya. Orang sekarang ini kadang melampaui batas. Allah musta'an. Apa hukumnya membeli kotak mystery box yang harganya tetap tapi isinya enggak diketahui oleh pembeli? Sebentar, antum ini mau beli boxnya atau isi boxnya? Beda loh ya kan? Antum kepengen beli boxnya, tahu box ya, kotak-kotak. Beli kotaknya atau isi dalam kotaknya? Kalau antum ingin membeli kotaknya, tidak ada masalah. Karena yang antum beli kotak, isinya apa enggak mikir. Sama kayak antum beli kambing bunting, jangan mikir janinnya, yang penting kambingnya. Dipahami ya? Tapi kalau yang antum beli isinya, isi dalam kotaknya adalah ya jus. Harus kamu tahu isinya apa. Kalau enggak tahu namanya gharar, termasuk perjudian barakallah. Dipahami ya? Antum tahu misteri box ini? Saya juga enggak tahu. Tapi dari namanya kelihatan. Misteri box, kotak misteri. Nah, gitu ya. Ya, misterinya kadang enggak tahu isinya apa. Dirinci, kalau antum membeli box-nya labas, tapi kalau membeli isi dalam box-nya lah ya jus. Termasuk horor. Biasanya isinya apa? Biasanya isinya apa? Ada yang pernah beli? Hah? Coneko-neko ya sih. Ini kadang orang yang uangnya ini susah naruhnya, tahu di mana ini enggak jelas ini. Jadi yang aneh-aneh gitu ya. Nah, masih banyak yang memerlukan. Antum kasihkan sama yang lain lebih afdal. Ini terlalu mujmal, terlalu mutlak ya akhi. Apakah boleh tukar barang barter? Ya tergantung barangnya apa. Kalau barangnya terkena ribawi dan sejenis, ada ketentuannya. Kalau tidak ada ketentuannya, terkena riba. Barter emas dengan emas sejenis kan, emas ribawi sejenis, apa ketentuannya? Harus sama, tamatsul, dan harus serah terima di tempat. Ketika beda gram, riba fadl. Ketika ada jeda waktu, riba nasi. Difaham ya? Antum barter garam dengan kurma. Kurma ribawi, garam ribawi, beda jenis. Syaratnya harus takabut, setiap di tempat. Atau barter ini dengan ada jeda waktu penerimaan dan penyerahan. Riba nasiah. Tergantung barter apa ini. Faham lah ini? Taib, antum memiliki mangga di pohon. Mangga yang di pohon ini. Barter dengan yang di bawah. Hukumnya apa? Ada mangganya antum yang di kota-kota ini, yang di karung-karung, yang di keranjang-keranjang. Dipakai barter untuk membeli yang di atas itu. Hukumnya apa? Ayo, ayo, lali mana? Lali mana? Tuh, ini boleh bikin lali mana? Hah? Lah ya jus, gak boleh ya. Ada anggur di pohonnya. Antum punya kismis. Barter kismis sama anggur yang di pohon. Gak boleh. Antum ada kurma di pohon. Barter sama kurma yang di bawah. Gak boleh. Namanya apa ini? Namanya musabana. Tergantung sistemnya kayak apa. Ini babnya terlalu luas. Ada yang boleh, ada yang tidak. Tidak boleh. Dipahami ke? Ayo Hanas. Antum punya bawang sekian karung. Barter yang di ladang bawang yang belum panen itu. Hukumnya apa? Nah ya jis, hukumnya musabana. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tergantung bagaimana sistemnya. Makanya harus diperjelas model barternya apa. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Apa benar Ustaz? Banyak kawan, banyak fitnah. Ya tergantung, kalau kawan jatuh fatan kabeh ya banyak fitnahnya. Anda berteman dengan semua orang yang banyak fitnahnya. Tapi kalau kamu berteman dengan orang yang terpilih, bagus. Kan dibahas panjang kemarin ya. Teman yang layak kamu jadikan teman, yang pertama dia orangnya akil, cerdas. Jangan yang goblok, jangan yang idiot. Itu juga kan begitu. Akil, jangan yang ahmak. Yang kedua, apa kemarin? Yang kedua, yang soleh, jangan yang fasik. Yang ketiga, sunni, jangan yang mubtadi. Yang keempat, yang bagus akhlaknya, jangan yang buruk akhlaknya. Yang kelima, jangan yang ambisius dunia. Lima poin yang disebutkan oleh para ulama. Akil, orangnya cerdas, nyantol kalau diajak bicara, gampang dipahamkan kalau bicara sama dia. Jangan yang bikin hati sakit. Ahmak. Yang kedua, orangnya soleh, bukan yang fasik. Orangnya bagus akhlaknya, bukan buruk akhlak. Orangnya sunni, bukan mubtadi, bukan ahli bid'ah yang ahli fitnah. Dan dia bukan ambisius dunia. Kalau temannya kamu ini bagus, banyak teman semakin bagus. Terutama zaman sekarang ini. Jangan diperlukan teman-teman yang soleh, barakallahu. Kalau temannya kacau kabeh, jangan. Atau temannya gaduh-gaduh, jangan. Itu akan membuat fitnah dan merusak, barakallahu. Mohon musta'an. Pertanyaannya global kabeh. Harus dirinci jawabannya. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukumnya jual beli dengan hanya melihat rekaman videonya? Misal jual beli ikan hias atau burung. Burung dikirim, di burungmu di audio video, terus liatin burungnya gitu. Di suara nih, dikasih suara. Ya. Yes. Lihat ada videonya, ya deal. Itu saya jual harga 10 juta. Tidak sebarang burung ya. Hukumnya apa ini? Yohanes. Hukumnya apa ini? Ini bisa dimasukkan dalam kategori jual beli sistem sampling. Nabudaj. Contohnya seperti ini. Itu boleh dengan persyaratan yang ada di situ di video itu yang dibeli. Barang sesuai dengan apa yang tampilkan. Ketika berbeda, entah suaranya berbeda atau jenisnya berbeda, maka pembeli boleh membatalkan. Mana uangku? Ini burungnya kamu. Dipahami ya? Ikan hias juga begitu. Kalau sesuai dengan spesifikasi yang diminta, barang yang diinginkan, labas. Barakallahu fikum. Nanti cara pengirimannya, bisa uang dulu, baru barang, bisa barang, baru uang, atau dengan cara DP. Barakallahu fikum. Ini terlepas dari pembahasan video makhluk yang bernyawa ya. Babnya lain ya. Ada seorang yang kekurangan dalam dunianya dan dia mengeluhnya kepada Allah. Bagus. Itu yang bagus. Kepada Allah Azza wa Jalla. Antum tumpahkan semua kepada Allah, ya Allah. Tapi jangan ngomong, jangan marah kepada Allah. Ya Allah, kenapa kok engkau jadikan aku kok kiri terus gini? Enggak, bukan begitu. Tapi semua kepada Allah. Ya Allah, beri aku rezeki, ya Allah. Ya Allah, aku kekurangan dalam ini. Aku mohon kepada engkau, ya Allah. Mohon rezeki kepada Allah, mohon anugerah kepada Allah. Minta semuanya. Sampai tali sendal, minta semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku minta beras, ya Allah, aku minta tomat. Minta semuanya. Dengan merasa perlu kepada Allah. Dengan merasa butuh kepada Allah. Betul-betul antum merendahkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Minta semuanya kepada Allah. Allah akan memberikan kepada kamu insyaAllah. Tanda engkau orang yang soleh. Hanya mintanya kepada Allah Taala. Barakallahu fiik. Dibedakan ya antara memohon dengan murka. Kalau meratapi nasib dah boleh. Hatta kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa aku miskin ya Allah? Dah boleh ya. Dah boleh. Dipahami insyaAllah ya. Masalah lelang akan dibahas pada pembahasan berikutnya insyaallah. Bagaimana hukum menyewa kebun buah selama waktu tertentu dan hasil buahnya untuk si penyewa? Ya enggak apa-apa. Yang dibahas kebunnya, bukan buahnya. Beda kan? Kebunnya. Yang disewakan itu kebunnya. Saya sewakan kebun saya ini, ada kebun anggur, ada kebun apa gitu. Sewa buah, sewanya. Sekian, setahun misalkan 10 juta. 5 tahun 50 juta. Sewa. Sudah selebihnya antum yang mengeluarkan modal untuk ngerawatnya dan segala macam, hasilnya untuk antum. Enggak ada masalah. Antum sewa sewa sawah. Sawahnya kamu sewa. Selebihnya kamu garap sendiri untuk padi dan segala macam, enggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah bukan menyewa tanahnya, menjual buah yang belum muncul dari pohonnya tadi. Paham enggak? Saya punya ladang bawang. Enggak ada bawangnya. Selama 5 tahun hasilnya saya jual sekian. Adalah yajus, namanya mu'awam. Jadi jangan kamu mengatakan, saya sewa ladang bawangmu. Sewa ladang 1 hektar 1 juta selama 2 tahun. Enggak ada masalah. Aku sewa tambakmu. Enggak ada masalah. Dipahami ya? Dibedakan barakallahu fikum dalam masalah ini. Apa hukum menunda panen pada jual beli yang ada di perut bumi dikarenakan teknis tenaga kerjanya? Kalau itu tertunda sehari dua hari kata para fuqaha enggak ada masalah. Karena menyiapkan peralatan dan segala macam labas. Tapi kalau tertunda sampai sebulan, dua bulan adalah ya. Akadnya nanti ketika semuanya siap. Siapkan alatnya, tenaganya, siap panen baru diakad. Ini bagi pendapat yang rajih yang membolehkan jual belian dalam perut bumi dengan ketentuan siap panen, ada ahli taksirnya tadi itu, dan harus dipanen di saat itu juga. Cara tadi begitu semua siap didilkan dipanen. Barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa taala alam bisawab. Cukup? Ada lagi yang lain? Wes. Jangan lupa lagi yang dibahas kemarin, lupa lagi. Bahas ini nanti lupa lagi. Selesai kitabnya lupa semua. Wah, jangan. Supaya dimurojaah. Semoga bermanfaat dan semoga kita semakin waspada terkait dengan akad-akad yang diharamkan dalam Islam. Kali ini haram dikarenakan ada unsur gharar padanya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.